Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita sampai hadis 959 sekarang ya. Hadis 959, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Al Hakim, Ahmad, dari jalan Al-Mas'udi, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumatun, umatku adalah umat yang disayangi. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, tidak ada padanya azab dalam kehidupan akhirat. Azabuha fid dunya, tapi azabnya dalam kehidupan dunia. Al-fitan wal-zalazil wal-qatl, dengan adanya fitnah-fitnah, gempa bumi dan pembunuhan. Al-Hakim berkata sanadnya sahih dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Sementara Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Badlul Ma'un berkata sanadnya hasan. Namun kata Syekh Al-Albani rahimahullah, di dalam sanadnya ada Al-Mas'udi. Dia ikhtalata, yaitu berubah hafalannya. Namun hadis ini sahih, ya, dari jalan-jalan yang lain. Di antaranya dikeluarkan Imam Ahmad Al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir, At-Tabrani, Al-Qadhi Al-Khawlani, Abu Bakr Al-Kalabadi, Al-Wahidi juga dari beberapa jalan yang banyak, dari Abu Burdah, dan sanadnya sangat sahih. Dan Abu Burdah mempunyai sanad yang lain, kata beliau. Berkata Muhammad bin Fudail bin Ghuzwan, haddathana Sadaqah bin Al-Muthanna qala haddathana Riyah, dari Abu Burdah ia berkata, bainama ana waqifun fi suqi fi imarati Ziyad, إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا. Ketika aku sedang berdiri di pasar pada pemerintahan Ziyad, aku memukul salah satu tanganku kepada yang lainnya karena merasa heran. فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالدي صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka seorang dari Ansar yang ayahnya adalah sahabat Rasulullah berkata, mimma ta'ajjab ya Abu Burdah, dari apa yang kau heran hai Abu Burdah? Qultu a'jab min qaumin dinuhum wahid wa nabiyuhum wahid wa da'watuhum wahidah wa hajjuhum wahid wa ghazwun wahid yastahillu ba'dhum qatla ba'd. Aku merasa aneh kepada suatu kaum yang agamanya satu, nabinya satu, seruannya satu, hajinya satu, berperangnya pun satu, tapi sebagian mereka malah menghalalkan sebagian yang lain, artinya saling berperang. Qal, ia berkata, fala ta'jab, jangan kamu merasa heran. Fa inni sami'tu walidi akhbarani, karena sesungguhnya aku mendengar ayahku, yaitu sahabat, yang mengabarkan kepadaku, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang tadi, itu bahwa umatku, umat yang disayangi oleh Allah, mereka tidak diazab, tidak ada azab untuk mereka dalam kehidupan akhirat, tapi azabnya di dunia dengan fitnah, dengan gempa bumi, dan dengan dibunuh. Hadis ini akhi azakumullah, kita ambil faedah yang pertama bahwa umat Islam adalah umat yang disayangi oleh Allah. Umat Islam adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam yaitu disegerakan adabnya dalam kehidupan dunia. Disegerakan adabnya dalam kehidupan dunia. Dalam riwayat At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdin khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat sanksinya di dunia. "Wa idza arada bi'abdin syarra," dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambih, Allah biarkan ia dengan dosanya. Hatta yuwafihu yaumal qiyamah, sampai Allah pun berikan sanksinya nanti pada hari kiamat. Ini kasih sayang Allah kepada kaum mukminin, ya. Di mana ternyata yang Rasulullah kabarkan, kita lihat kaum muslimin di zaman ini banyak yang jauh dari agama Allah. Kaum muslimin tidak peduli dengan agama Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala percepat sanksinya buat mereka di dunia. Berbagai macam fitnah merajalela. Iya, musibah bencana berupa tsunami, gempa bumi, ya gunung meletus dan yang lainnya. Demikian pula kaum muslimin banyak dibunuhi, akhi. Di Myanmar, di Suria, itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Sementara kita melihat kok di negeri barat aman-aman aja, ya. Ya, kalau antum pergi ke Amerika, ke Eropa, antum akan lihat kok mereka aman, damai, tentram, sentosa. Sementara di negeri-negeri Islam, masya Allah. Maka akhi, jangan kita tertipu oleh kesenangan yang Allah berikan kepada orang-orang kafirin itu. Makanya Allah mengatakan, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam." Janganlah menipu kalian, ya, kebebasan orang-orang kafir untuk pergi ke negeri-negeri. Mata'un qalil, itu semua kesenangan yang sedikit, kata Allah. Ya. Kemudian tempat tinggal mereka nanti dalam neraka jahannam. Maka akhi azakumullah, ya, apabila Allah ternyata mempercepat adab kita di dunia, itu tanda Allah sayang kepada kita. Mungkin saya pernah menyampaikan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ada seorang laki-laki bertemu dengan seorang sahabiat, di mana sahabiat ini dulunya seorang pelacur. Ternyata laki-laki sahabat ini menggoda si wanita tersebut. Lalu si wanita ini berkata, "Mah, jangan begitu. Innallaha qad jaa'a bil Islam." Sesungguhnya Allah telah mendatangkan kita dengan Islam, kata beliau. Ya. Akhirnya si laki-laki ini ingat, kemudian ia pun pergi. Tapi ternyata si laki-laki ini malah melihati lagi perempuan itu. Dilihati terus. Pas lagi jalan-jalan, pas dia nengok, auto tembok kejedot, puk. Ya. Akhirnya dia lapor kepada Rasulullah tentang kejadian itu. Apa kata Rasulullah? "Anta mimman aradallahu bika khaira." Ya, engkau termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan padamu. Artinya, ya, dosa kamu itu langsung dibalas, ya, dengan jadikan Allah, kamu itu nabrak tembok, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau ternyata kita, misalnya antum pergi ke plaza, pergi ke mall, di sana banyak perempuan telanjang, masya Allah, mata antum jelalatan sana sini, pulang ke rumah tahu-tahu pusing kepala, alhamdulillah. Ya, Allah menginginkan kebaikan kepada antum. Sebaliknya, kalau kita ternyata ikhwatul Islam azakumullah berbuat maksiat tapi malah diberikan oleh Allah apa? Kenikmatan. Ini musibah. Semakin kita berbuat maksiat, semakin diberikan kesenangan, kesenangan, kesenangan. Wallahi musibah. Makanya disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah apa? Idza ra'aitallah a'ta lil'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyatih fa innama huwa istidraj. Apabila Allah memberikan kepada seorang hamba dari kehidupan dunia yang ia mau sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka itu sedang diulur oleh Allah supaya tambah sesat, ya akhi. Makanya kita jangan tertipu dengan orang-orang barat, orang-orang Amerika di sana, kok masya Allah, padahal mereka di atas kekafirannya, tapi kok diberikan oleh Allah berbagai macam kesenangan. Jangan tertipu, ya akhi. Itu semuanya adalah istidraj, sedang diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka di sini Rasulullah mengatakan, umatku umat yang dirahmati oleh Allah. Ummati ummatun marhumah. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Dia tidak diberikan azab nanti dalam kehidupan akhirat. Kalaupun diazab, azabnya tidak akan kekal. Orang-orang yang wafat di atas la ilaha illallah, walaupun dia diazab, azabnya tidak akan kekal. Sebatas dosanya saja, setelah dosanya bersih, dia akan diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang kafir selama-lamanya akhi abadal abidin, ya, selama-lamanya di dalam kehidupan, di dalam api neraka jahannam. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, bahwa kasih sayang Allah terkadang tidak memberikan kesenangan. Makanya yang namanya kasih sayang atau rahmat itu tidak selalu identik dengan nikmat. Terkadang kasih sayang Allah, rahmat kepada seorang hamba itu dengan cara disulitkan hidupnya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, ya, ketika mendefinisikan makna rahmah, rahmat, beliau mengatakan apa? Ya. Ar-rahmatu hiya al-muhawalah li'isalil khair ilal marhum wa daf'il mudhar anhu. Rahmat itu hakikatnya, kata beliau, usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang kita sayangi, dan usaha untuk menolak mudarat dari orang yang kita sayangi, itu rahmat. Makanya rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, terkadang yang Allah berikan adalah apa? Kesusahan, kesulitan. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dirahmati oleh Allah. Allah sayang kepada Nabi Yusuf. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di penjara di bawah tanah selama beberapa tahun. Bayangkan. Supaya apa? Supaya Nabi Yusuf selamat dari fitnah para wanita. Nabi Ayyub, Allah sayang kepada Nabi Ayyub. Ternyata apa? Diberikan penyakit selama 13 tahun lamanya. Masya Allah. Makanya akhi, ya, jangan kita menganggap bahwa yang namanya tanda kasih sayang Allah kepada kita itu dengan nikmat, belum tentu, belum tentu. Allah Ta'ala berfirman apa? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah, kalla. Adapun manusia, apabila Allah memberikan kepada dia apa? Kesenangan. Diberikan kepada dia kenikmatan. Dia berkata, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan diriku. Dan adapun apabila Allah persempit rezekinya, dia berkata, Rabbku telah menghina diriku. Lalu Allah mengatakan, tidak. Artinya bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada dia. Antum diberikan rezeki yang sempit, aduh kok saya ini Masya Allah ya, Ustaz, setiap kali berusaha kok gagal terus. Rezeki saya kok sempit terus. Apa Allah tidak sayang kepada saya? Saya katakan ini sebuah persepsi yang salah. Terkadang Allah persempit antum rezeki itu karena Allah sayang. Makanya pernah saya sebutkan ya sebuah azhar dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dan Allah tahu bahwa kekayaan itu berbahaya bagi seorang hamba, Allah akan berfirman kepada malaikatnya apa? Hai malaikatku, sempitkan rezeki si fulan, sebab kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke dalam api neraka. Maka ini akhwat Islam a'azzakumullah. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita tidak terkadang tidak selalu identik dengan kesenangan, kenikmatan, tidak. Tapi terkadang diberikan kesusahan, kesulitan. Supaya apa? Supaya kita mau kembali kepada Allah. Supaya kita mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya. Hadis 960. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Bishran dalam Al-Amali, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Semuanya dari jalan Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah secara marfu'. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma yajidu syahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil qarsah. Tidaklah orang yang mati syahid ketika ia dibunuh merasakan sakit kecuali seperti digigit semut. Jadi kalau orang yang mati syahid itu Pak, ya sakitnya itu tidak terlalu sakit. Ya, kematiannya itu kata Rasulullah. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib sahih. Abu Nu'aim berkata, sabit ini masyhur dari hadis Al-Qa'qa dari Abu Salih. Syekh Albani berkata, perawinya semuanya thiqat kecuali Muhammad bin Ajlan, di dalam hafalannya ada sedikit ada kelemahan. Berkata Adz-Dzahabi, innahu mutawassitun fil hifdz, ia pertengahan dalam hafalan, sehingga hadis ini menjadi hasan insyaallah. Namun juga disahihkan oleh sebagian ulama seperti Ibn Hibban. Hadis ini menunjukkan akhi keutamaan orang yang mati syahid dan bahwasanya mati syahid itu dipermudah meninggalnya oleh Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah, ya, orang yang mati syahid itu tidak merasakan ketika ia dibunuh itu, ya, dia tidak merasakan sakitnya kecuali seperti digigit semut, Masya Allah. Ya luar biasa. Memang kalau kita lihat seakan-akan orang yang mati syahid ditembak atau diwacok, dibunuh dan yang lainnya, mengerikan sekali. Padahal Rasulullah mengabarkan bahwa ya sakitnya itu hanya seperti sakitnya apa? Digigit semut. Akhi azakumullah. Tapi tentunya juga akhi ingat, jangan sembarangan mengklaim ini jihad, jihad, jihad tanpa apa namanya, tanpa ilmu. Terkadang di zaman sekarang bom bunuh diri jihad, demo jihad, seenaknya aja menyebutkan jihad, jihad, jihad itu. Ya, minta fatwa para ulama, tanya kepada para ulama apa itu jihad, bagaimana hakikat jihad. Tidak boleh sembarangan kita mengatakan ini jihad kecuali setelah kita minta fatwa para ulama kibar. Ya, bukan hanya sebatas ulama-ulama biasa ya akhir Islam a'azzakumullah. Ini masalah yang besar masalahnya, bukan masalah yang kecil. Hadis 961. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah dari Al-Ala bin Al-Harith dari Zaid bin Arta'ah dari Jubair bin Nufair secara marfu, ya, namun mursal. Wa Rasulullah SAW sabda, innakum la tarji'una ilallahi bishay'in afdal mimma kharaja minhu, ya'ni al-Quran. Sesungguhnya kalian tidaklah kembali kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang keluar darinya, yaitu Al-Quran. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Imam At-Tirmidzi mendiamkan hadis ini. Sementara Al-Bukhari berkata hadis ini tidak sahih karena ia mursal dan terputus, ia munqati. Dan Syekh Al-Albani tadinya ya menganggap hasan hadis ini. Namun kemudian beliau rujuk dan menyatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini lemah. Maka dari itu beliau di akhir pembahasan tentang hadis ini beliau berkata, "Walihadza faqad naqaltul hadits ila kitabil akhar." Ya, oleh karena itu aku pindahkan hadis ini ke buku yang lain, yaitu silsilah dhaifah. Ya. Dan ini lumrah, akhi, seorang ulama yang namanya rujuk dalam suatu pendapat tadinya mensahihkan atau menghasankan, lalu kemudian besoknya mendhaifkan, atau hari ini dia mendhaifkan, besoknya mensahihkan karena menemukan jalan yang lain. Lumrah. Kenapa? Karena orang itu menunjukkan adanya peningkatan ilmu. Seseorang ya ketika terus menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu, hari ini berpendapat A, besok mungkin B. Makanya Abu Hanifah berkata kepada muridnya, ya, Al-Qadhi Yusuf itu. Apa kata Abu Yusuf itu? Kata Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, "La taktub kullama aquluhu lak." Kamu jangan menulis semua yang aku ucapkan. Karena aku ini manusia, kata beliau. Ya, bisa jadi hari ini saya mengucapkan A, besok saya mengucapkan B. Makanya akhi azakumullah, kalau antum lihat para ulama, Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya, pendapat lama, pendapat baru. Kalau antum baca kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd, terkadang dalam satu permasalahan satu imam itu ada dua qaul atau dua ada tiga qaul. Ya. Dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan tidak boleh, dalam riwayat yang lain mengatakan boleh. Kenapa demikian? Itulah memang para ulama. Justru yang aneh ini kalau ada orang kok dari dulu sampai sekarang enggak berubah-ubah, jangan-jangan enggak nambah tuh ilmunya. Makanya akal Islam ya, ketika Syekh Al-Albani rahimahullah merujuk dan menyatakan tadinya aku menghasankan hadis ini, kemudian beliau pun merujuk, kemudian beliau mendhaifkannya, itu tidak aib bagi seorang alim. Ya, justru itu menunjukkan manqibah, keutamaan bahwa seorang alim itu adalah harus mengakui kesalahannya. Kalau memang dia salah ketika dia dalam pembahasan pertama salah, setelah dia melihat ternyata pembahasan pertama salah, rujuk kepada kebenaran. Makanya kan ya, kata para ulama apa? Ar-ruju ilal haq khairun minat tamadhi alal batil. Ya, kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada ngeyel di atas kebatilan. Baik, hadis selanjutnya hadis 962. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Imam Ahmad. Dan ini lafaz Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafilul yatim aw li ghairihi, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi, ana wa huwa kahataini fil jannati idza taqallah." Wa asyara Malikun bisababah wal wusta. Orang yang menanggung hidupnya anak yatim, ya, maka aku dengan dia nanti di surga seperti ini. Imam Malik kemudian ia mengisyaratkan dengan sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Dan hadis ini sahih, ya, mempunyai syahid juga dari hadis Murrah al-Bahzi ya, dan juga dikeluarkan Al-Kharaiti. Hadis ini menunjukkan keutamaan yaitu memperhatikan anak yatim. Memperhatikan dalam artian di sini yaitu menanggung hidupnya, membiayai hidupnya. Ya, kita ambil anak yatim untuk kita sekolahkan dia, kita perhatikan hidupnya, pakaiannya, makanannya. Maka orang yang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang memperhatikan anak yatim, maka dia dengan Rasulullah di surga seperti ini, akhi. Dekat sekali, masya Allah. Dan ini keutamaan, akhi, ya, berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaswatal qalb, hatinya keras. Maka apa kata Rasulullah? Maukah? Ya, kalau kamu ingin, kata beliau, kata Rasulullah SAW, hatimu itu menjadi lunak, menjadi apa namanya? Ya, lembut. Hendaklah kamu mengusap kepalanya anak yatim. Mengusap kepalanya anak yatim saja itu bisa melunakkan hati. Bagaimana kalau kita berbuat baik kepada anak yatim? Maka dari itu, ya akhi a'azakumullah, Islam sangat memperhatikan anak yatim. Bahkan Islam memperhatikan bukan hanya anak yatim, orang-orang lemah. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Ya, as-sa'i 'alal armalati wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang lemah itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Ya, sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah, luar biasa. Bahkan kata Rasulullah apa? Ya, ibghuni du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang-orang lemah, karena kalian itu akan ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah dengan orang-orang lemah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yatim, anak-anak lemah, dia butuh kepada kasih sayang. Dia kehilangan kasih sayang ayah. Maka kita berusaha untuk sayangi dia. Ya, kita usap kepalanya, kita berikan senyum kepadanya, kita perhatikan makan dan minumnya. Nah, ini akhwat Islam, azakumullah. Ya, anjuran Islam sangat mulia sekali. Ya, memperhatikan anak yatim. Hadis selanjutnya 963. Hadis yang dikeluarkan Ibn Hibban, Imam Ahmad, At-Tayalisi, At-Tabrani, dari beberapa jalan dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah secara marfu', bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ad-din la yazalu hadha ad-din qa'iman yuqatilu 'alayhi 'isabatun minal muslimin hatta taqum as-sa'ah. Agama ini akan terus tegak, akan berperang dengannya, ya, suatu kelompok dari kaum muslimin sampai tegak hari kiamat. Syekh Al-Albani berkata sanad ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan hadis ini juga mempunyai syahid dari hadis lain, yaitu hadis nomor 964. Dikeluarkan oleh Muslim, Ahmad At-Tabrani, dari jalan Hatim bin Ismail, dari Al-Muhajir bin Mismar, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Jabir bin Samurah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ad-dinu qa'iman hatta taquma as-sa'ah aw yakuna 'alaykum 12 khalifah kulluhum min Quraisy. Senantiasa agama ini akan tegak sampai tegak hari kiamat, atau sampai ada pada kalian 12 khalifah semuanya dari Quraisy. Ya, 12 khalifah semuanya dari Quraisy. Hadis ini akhirnya kita ambil faedah yang pertama, bisyarah, ya, lihadil ummah, itu adanya kabar gembira buat umat Islam. bahwa agama ini akan terus tegak dan bahwasanya akan terus ada sekelompok dari kaum muslimin yang tegak di atas kebenaran. Iya, alhamdulillah, ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Makanya subhanallah ya, umat Islam ini umat yang sangat diistimewakan oleh Allah, Pak. Iya. Pertama apa? Setiap penghujung 100 tahun akan selalu ada mujaddid. Mujaddid itu apa sih? Yaitu yang memperbaharui agama, yang akan terus memurnikan agama kita ini. Di antaranya yang kedua, bahwa setiap waktunya tidak akan ada, tidak lepas dari orang-orang yang terus menegakkan kebenaran. Iya. Walaupun apa namanya kaum muslimin di dunia ini sekarang, di zaman sekarang ya, masya Allah, yang namanya kebid'ahan merajalela, kesyirikan merajalela, khurafat merajalela, tapi tetap kaum muslimin itu akan terus akan ada suatu kelompok yang mendakwahkan kepada kebenaran. Alhamdulillah. Dan itu kita lihat dan kita saksikan, Pak. Iya. Dan ini juga menunjukkan, dan ini keistimewaan umat Islam, bahwa apa? Umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas ya kesesatan. Berbeda dengan umat Nasrani, umat Yahudi dan yang lainnya, mereka bisa bersepakat di atas kesesatan, sedangkan umat Islam tidak. Sebab umat Islam akan selalu dijaga oleh Allah. Iya. Setiap waktunya selalu akan ada kelompok yang berpegang kepada kebenaran, alhamdulillah, sampai hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Iya. Demikian pula ya akhi, kabar gembira lain yang Allah berikan kepada umat Islam, apalagi bahwa kalau di antara umat Islam ada yang murtad, maka Allah akan jadikan kaum yang lain masuk Islam. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang lain yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Ini ayat kabar gembira buat kita. Artinya tidaklah ada suatu kaum yang murtad dari umat Islam kecuali Allah akan tumbuhkan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka. Ketika di Indonesia banyak yang murtad, di Eropa sana banyak yang masuk Islam. Di Indonesia banyak kristenisasi, banyak yang kafir, yang murtad dari agama Islam. Di Amerika sana banyak yang masuk Islam. Makanya orang yang murtad itu tidak merugikan agama kita, Pak. Bahkan di zaman ini agama Islam itu agama yang paling cepat populasinya. Iya. Makanya alhamdulillah ini bisyarah wallah. Ini adalah merupakan kabar gembira, akhi. Iya. Umat Islam itu akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus dijaga. Lihat saja ya, ketika orang-orang kafir ingin menghancurkan negeri-negeri Islam dengan membuat kerusakan, keonaran dan yang lainnya, apakah berarti Islam itu padam? Tidak. Islam tak pernah padam. Ketika di Suriah orang-orang Syiah Rafidah ingin menghabiskan Islam dan kaum muslimin Ahlus Sunnah di sana, apakah di sana Islam padam? Tidak, bahkan semakin menggelora ya. Makanya umat Islam ini luar biasa. Ditekan, ya dikerasin, malah tambah kokoh. Dibiarkan, semakin melebar. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita tidak akan pernah merasa takut dengan makarnya orang-orang kafir itu. Mereka punya makar, Allah pencipta kita punya makar. Mereka mempunyai tipu muslihat, Allah lebih kuat lagi tipu muslihatnya. Yang terpenting bagi kita adalah bertakwa kepada Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu sabar dan terus bertakwa kepada Allah, maka tidak akan berbahaya tipu muslihat mereka. Makar mereka tidak akan berbahaya untuk kalian. Kapan? Jika kalian terus-menerus bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah. Alhamdulillah. Ya, ini adalah kabar-kabar gembira yang agung. Kemudian para ulama yang menafsirkan siapa kelompok yang akan terus apa namanya memegang kebenaran sampai hari kiamat itu. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang hadis seperti ini, beliau mengatakan apa? Illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum, kata beliau. Kalau bukan mereka itu ahlul hadis, aku tidak tahu siapa lagi. Maksudnya Imam Ahmad adalah yaitu ahlus sunnah wal jamaah, ahlul athar yang berpegang kepada sunnah, yang berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut dengan salafiyun. Ya, walaupun tidak setiap orang yang ngaku-ngaku salafi, ya benar belum tentu. Ya, ahlus sunnah itu Pak bukan sebatas penamaan, Pak. Terkadang ada orang mengaku-ngaku dirinya ahlus sunnah, tapi kok akidahnya, ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah. Tidak disebut ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dalam sisi akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau kita menyatakan saya salafi, saya ahlus sunnah wal jamaah, berarti kewajiban kita adalah menapaki jejak salafus salih. Siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Nah ini akal Islam azakumullah. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini akan senantiasa ada ya sekelompok dari umat Islam yang terus berpegang kepada kebenaran dan agama ini terus akan menang. Mereka yang disebut dengan ahlul hadis, atau disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, atau disebut dengan at-ta'ifatul mansurah, atau disebut juga dengan al-firqatun najiyah, atau disebut juga dengan apa? Ya, ahlul athar, ahlul haq. Itu semua nama-nama ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun tentu akhi ya, di zaman ini hampir semua kelompok mengaku dirinya ahlus sunnah, Pak. Hatta orang Syiah juga ngakunya ahlus sunnah. Iya. Nah, sekali lagi tentu penting untuk mengenal apa sih pokok-pokok manhaj ahlus sunnah wal jamaah, supaya kita bisa memilah mana ahlus sunnah beneran, mana ahlus sunnah yang hanya sebatas mengklaim-klaim saja. Itu kadang ada orang yang mengklaim-klaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan akhwal Islam. Hadis 964. Hadis 965. Dan dalam hadis 964 ada tambahan atau sampai ada 12 khalifah, ya, semuanya dari Quraisy. 12 khalifah ini ya, semua dari Quraisy. Apa yang dimaksud dengan 12 ini 12 imamnya orang Rafidhah Syiah? Tidak. Kata para ulama bukan. Bukan itu yang dimaksud. Apalagi orang Rafidhah itu, Pak. Mereka punya keyakinan katanya imam yang ke-12 itu nanti akan keluar dari di gua Sirdab. Ya, namanya Al-Askari ya, Pak. Makanya sampai hari ini mereka selalu menunggu kedatangan Imam Mahdi mereka yang terakhir itu. Ya, dan mereka punya keyakinan bahwa itulah yang akan menjadi Imam Mahdi. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan Imam Mahdi itu namanya siapa? Muhammad bin Abdullah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Sebagian ulama menafsirkan 12 khalifah itu yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, Ali, ya, Hasan, di mana yang 5 orang ini semua dari Quraisy. Dimasukkan juga Muawiyah. Iya. Kemudian keturunan-keturunan setelahnya yang jelas semuanya dari Quraisy. Ya, semuanya dari Quraisy, wallahu a'lam. Hadis 965. Hadis yang diriwayatkan Muslim, Abu Ya'la dalam musnadnya, Abu Amr Ad-Dani Ibn al-A'rabi al-Jurjani ad-Dawraqi dalam Musnad Sa'ad, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Ibn Manda dalam Al-Ma'rifah dari hadith Abu Uthman, dari Sa'ad bin Abi Waqqas secara marfu, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, La yazalu ahlul gharbi zahirina hatta taqumas sa'ah. Akan senantiasa penduduk barat itu menang sampai tegak hari kiamat. Lalu, kok penduduk barat? Apa yang dimaksud dengan penduduk barat di sini, Pak? Rasulullah mengatakan senantiasa penduduk barat itu akan menang sampai hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan penduduk barat di sini? Hah? Kalau kita kan orang Indonesia, kalau memutlakan kata barat itu untuk siapa? Eropa, Amerika, wah itu barat. Oh, berarti orang barat bakalan menang terus dong berdasarkan hadis ini. Tidak demikian. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah menafsirkan makna penduduk barat. Wa'lam anna al-murad bi ahli al-gharbi fi hadha al-hadith ahlu syam. Ketahuilah yang dimaksud dengan penduduk barat dalam hadis ini adalah penduduk Syam. Li'annahum yaqa'una fil jihatil gharbiyyati syamaliyah. Karena mereka berada di arah baratnya kota Madinah. Iya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini apa? Syam. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Jadi akhi, hadis ini menunjukkan keutamaan negeri Syam. Artinya Syam itu akan terus menang sampai hari kiamat. Iya. Walaupun di zaman sekarang kelihatannya di Syam ini kok kayaknya diobok-obok ya. Di Damas, di Suria, di apa namanya Palestine. Karena kan Syam itu kan ada 5 negara sekarang itu. Apa saja? Suria, Yordania, Lebanon, Palestine ya. Nah ini Syam, Pak. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, akhi, ya Syam itu subhanallah apa namanya berada di dalam kekacauan sekarang tuh. Di Suria, di Lebanon, di Palestine. Tapi karena Rasulullah sudah menjanjikan yakin bahwa Syam itu pasti akan menang. Di Suria saya yakin bakalan menang, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan demikian. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis bahwa kerajaan negeri Islam yang terakhir itu di Syam sana. Kerajaan Islam yang terakhir di mana? Di Syam sana. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza fasada ahlu Syam, fala khaira fikum." Apabila penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian. Artinya kalau penduduk Syam itu sudah rusak, maka umat Islam pun juga rusak. Berarti Pak, hadis ini menunjukkan bahwa kebangkitan Islam itu akan berasal dari sana, dari Syam. Karena Rasulullah mengatakan apabila penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan untuk kalian. Berarti kebalikannya apa? Apabila penduduk Syam itu telah baik, maka akan kebaikan buat kalian. Makanya akhi, ya orang-orang barat, orang-orang Yahudi tahu hadis ini. Mereka berpikir bagaimana caranya mengacaukan terus Syam. Karena selama Syam itu rusak, umat Islam pun rusak. Tapi kalau Syam sudah baik, sudah bagus, sudah kembali kepada agama hak, maka pada waktu itu tinggal menunggu kejayaan Islam. Dan Rasul sudah mengabarkan bahwa Imam Mahdi itu nantinya di Syam. Nabi Isa turunnya di mana? Di Syam. Di mana? Di Masjid Jami' Damaskus. Di mana? Di Menara Putih, kata Rasulullah SAW. Di sanalah Nabi Isa akan turun. Kemudian ya Nabi Isa pun mengumandangkan jihad melawan Dajjal. Itu dari Syam. Ya. Subhanallah. Allahu a'lam. Dan kita buka tanya jawab nanti setelah salat Isya ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ustaz, umat Islam di Indonesia hampir 90% ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam apa nih? Dalam fikih, dalam akidah. Di Indonesia itu ya tidak bisa dinisbatkan kepada mazhab tertentu. Kenapa demikian? Dikatakan dalam masalah fikih banyak sekali masalah-masalah fikih yang mereka kira itu mazhab Syafi'i, ternyata bukan mazhab Syafi'i. Sebuah contoh misalnya, di Indonesia kalau habis sholat berjamaah ya, itu mereka membaca dzikir keras-keras, ya tidak. Sementara mazhab Syafi'i, ya, mengatakan bahwa yang sunnah di dalam dzikir setelah sholat itu tidak keras, sir, kecuali dalam rangka ta'lim, dan ta'lim pun tidak boleh terus-menerus. Nah, di Indonesia ini orang-orang yang mengatakan mazhab Syafi'i ini mazhab Syafi'i karena ini untuk ta'lim, kok ta'lim terus-menerus? Sementara dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i bahwa ta'lim itu tidak terus-menerus. Ya. Justru yang mereka lakukan dengan mengeraskan zikir setelah sholat terus-menerus, ini justru masuknya kepada mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad mengatakan disunnahkan mengeraskan suara ketika zikir setelah sholat. Ya. Demikian pula ma'tam yang disebut dengan makan-makanan tahlilan, berkumpul-kumpul di keluarga kematian, mazhab Syafi'i bukan? Bukan, sama sekali. Tapi dinisbatkan kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Banyak perkara-perkara yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i itu tidak termasuk mazhab Syafi'i. Yang kedua ya akhi azakumullah, di Indonesia ini ya, mereka banyak mengatakan kami dalam masalah fikih Syafi'i, tapi masalah akidah Asy'ari. Dalam masalah suluk Sufi. Gado-gado nih, Pak. Ya, campur jadi satu. Ya. Padahal kalau kita tanya mazhab Syafi'i, akidah Imam Syafi'i benar tidak? Ya, seharusnya mereka meyakini bahwa Imam Syafi'i di atas akidah yang benar. Kenapa tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i rahimahullah? Dan akidah Imam Syafi'i tidak sama dengan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Terlebih Abul Hasan Al-Asy'ari hidup jauh setelah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan siapa yang boleh dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i? Kata beliau dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, yang boleh dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i hanyalah orang yang menguasai pokok-pokok mazhab Imam Syafi'i. Adapun orang yang tidak menguasai pokok mazhab Imam Syafi'i, kaidah-kaidahnya, maka tidak layak untuk dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Makanya dari itu orang-orang awam tidak berhak disebut di atas mazhab Syafi'i, tidak. Orang awam itu tidak mengenal pokok-pokok mazhab Syafi'i seperti apa, kaidah-kaidahnya seperti apa. Ya, Allahu a'lam. Tadi saya melihat seorang ikhwan sholat dan sujud, baju kokonya terangkat sehingga kelihatan celana dalamnya. Diperhatiin terus nih sama antum. Dan bagian pinggang bagian atas dari pantatnya, maaf. Sah atau tidak? Kalau terbuka auratnya sekali-kali saja, kata para ulama sah. Berdalil dengan sebuah hadis bahwasanya dahulu ada seorang sahabat yang masih kecil, umur 7 tahun jadi imam. Dan hadisnya sahih dari Muslim. Dan disebutkan bahwa anak kecil ini pakaiannya pendek, sehingga ketika dia sujud kelihatan pantatnya. Makanya kemudian para wanita berkata, waru anna ista imamikum. Hai para laki-laki, coba tutupi pantat imam kita itu. Ya. Akhirnya kemudian si anak ini dibelikan apa? Pakaian yang baru, yang panjang. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kalau aurat kita itu terlihatnya tidak terus menerus, hanya sekali-kali saja, maka insya Allah itu tidak berpengaruh. Cuma Pak, ya, kalau bisa jangan pakai pakaian tuh yang pendek-pendek gitu loh. Antum kalau pakai celana panjang, kalau bisa kokonya yang agak panjang ke bawah sampai ke paha, ya, supaya apa? Supaya lebih menutupi aurat kita. Sebab kalau antum kokonya tidak panjang, ketika antum sujud, yang namanya celana panjang itu kan bentuk pantat antum kelihatan, dan yang tidak bagus ya akhul Islam. Maka dari itu yang lebih bagus antum pakai apa namanya, yang lebih rapi. Apalagi sholat pakai kaos itu gak bagus ya akhul Islam. Kalau antum mau ketemu presiden aja rapinya minta ampun, masa ketemu Allah antum gak punya malu? Iya, harus lebih rapi lagi tentunya akhul Islam. Setahu saya yang terlarang itu saf yang terputus oleh tiang. Bagaimana dengan masjid kita ini Ustadz, yang ada 6 tiang yang gede-gede? Baru 6 tiang di Masjidil Haram, berapa puluh tiang Bapak? Ya. Di Masjid Nabawi berapa puluh tiang, antum hitung aja sendiri. Anda pernah lihat ya jemaah haji lagi keliling aja. Ngapain Pak? Ngitungin tiang ya katanya. Ya. Iseng banget tiangnya dihitungin satu-satu ya Rabbi. Bolehkah kita sholat yang antara dua tiang hanya bagian tengahnya saja, sementara yang sisi kanan dan kiri jangan dipakai, boleh? Ya, karena kan yang berhubungan, karena masalahnya adalah terputusnya saf. Makanya kalau tengahnya dipakai boleh, tapi kanan kirinya tidak boleh. Kenapa? Karena safnya kecuali kalau darurat. Maksudnya sudah penuh masjid itu dan tidak ada tempat kecuali di situ. Maka pada waktu itu ya kita hindarkan. Apa beda riya dan ujub? Riya itu artinya ingin dilihat, amalan kita itu ingin dilihat oleh orang. Sedangkan ujub itu berbangga dengan banyaknya amalan kita. Beda banget ya. Riya itu mengharapkan pujian manusia, dan ujub itu bangga dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Dan kedua-duanya membinasakan akhir. Ya, kedua-duanya sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Ini tulisannya agak bagus dikit ya, biar bisa membaca. Bagaimana kalau kita ditimpa bala dan kita meyakini ya, atau menyangka bahwa Allah menzalimi kita? Akhi, ini su'udzon kepada Allah. Ketika kita ditimpa penyakit, ketika kita ditimpa musibah, kemudian kita menyangka Allah menzalimi kita, betapa sangat zalimnya, apa jangan su'udzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap detiknya nikmat Allah terus turun kepada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat diberikan oksigen, nikmat diberikan air. Coba kamu antum hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian sedikit Allah memberikan ujian kepada kita, kita langsung berkata Allah menzalimi kita. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, ini akibat daripada kita selalu memperhatikan hak kita dan kurang memperhatikan hak Allah. Tapi kalau kita selalu memperhatikan hak Allah dan kita tidak perlu dengan hak kita, ketika kita ditimpa musibah selalu kita bertanya-tanya, hak Allah mana yang belum saya lakukan? Sehingga pada waktu itu dia selalu su'udzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Iya. Yang kedua karena kurangnya ia tahu apa namanya, kurangnya keilmuan dia bahwa terkadang Allah memberikan ujian kepada seorang hamba itu hakikatnya nikmat buat dia. Ya, musibah bala itu menggugurkan dosa dia. Musibah bala itu mengangkat derajat dia. Ya, itu semua adalah kebaikan buat si hamba. Tapi itulah ketika si hamba itu yang dia pikirkan masalah cuma sebatas bahwa tanda rahmat Allah hanya sebatas kesenangan, kenikmatan, pasti dia ya apa namanya akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang mengenal Allah hanya sebatas dengan kesenangan dan nikmat saja dari Allah, dia tidak akan mengenal Allah di saat dia diberikan ujian. Ya, biasanya seperti itu ya akal Islam. Hukum demo. Atau para ulama mengatakan demo itu ya perkara yang tidak diperkenankan dalam Islam. Demo ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan man arada an yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa jangan terang-terangan. Tapi nasihatilah antara Anda dengan dia saja. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima sungguh dia sudah melaksanakan tugas. Selesai. Itu yang diperintahkan oleh syariat kita, akhi. Sekarang demo ya, dengan adanya demo akhirnya terjadi apa namanya kemacetan, belum lagi apa namanya baku hantam dengan polisi dan yang lainnya. Apa manfaat dan maslahat? Yang ada adalah huru-hara. Yang ada adalah mudarat yang banyak. Makanya fatwa para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya menyatakan bahwa demo adalah hukumnya haram. Iya. Antum-antum sering demo ya? Bolehkah orang yang berakikah atau korban mengambil daging? Boleh, enggak apa-apa. Orang yang berkorban itu, Pak, ya. Kata Syekh Utsaimin rahimallah, bisa dibagi tiga. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga buat kita, ya. Dan sepertiga lagi buat hadiah. Buat saudara-saudara kita dan yang lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa makan dari daging kurban itu harus. Karena Allah mengatakan wa kulu minha, dan makanlah dari bagian apa namanya hewan kurban. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikan makanan kepada orang-orang yang susah. Allah mengatakan makanlah dari daging kurban itu. Di sini Allah perintahkan. Berarti itu menunjukkan izin kita boleh makan dari daging kurban, ya. Dan Syekh Utsaimin mengatakan akikah pun tidak ada bedanya. Ya, diperbolehkan hal seperti itu, wallahu a'lam. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan-perbuatan tangan kalian. Apakah ayat ini termasuk musibah yang menimpa Nabi Yusuf dan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam? Iya. Ketahuilah akhi, memang musibah itu ya terkadang akibat daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, apabila Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba kepada tingkat yang tinggi, sementara amalnya belum sampai, maka Allah akan terus uji dia. Berarti terkadang ujian itu bukan karena dosa, tapi ujian itu terkadang karena ingin mengangkat derajat berdasarkan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ya. Yang kedua, bahwa musibah itu menggugurkan dosa. Berarti ya, kalau misalnya waktu kita hidup di dunia atau sebelumnya kita berbuat dosa, kemudian kita ditimpa penyakit atau musibah, itu hakikatnya menggugurkan dosa-dosa kita. Hukumnya kalau membuka usaha studio foto, waduh, mendingan jangan deh Pak, banyak syubhatnya. Iya. Hukum SMS-an dengan akhwat yang anak punya niat baik ingin menikahinya, masya Allah. Kok niat baik pakai SMS-an ngapain gitu loh? Kalau mau niat baik mau nikah, nikahin aja, ngapain pakai SMS-an? Ya, tinggal antum datangi ke rumah orang tuanya, ya. Kalau akhwatnya memang mau sama antum, ya alhamdulillah. Tapi kalau akhwatnya nggak mau sama antum, ya jangan terus di SMS-in. Ini terlalu pede ini akhwatnya. Maka dari itu ya, kalau memang antum sudah senang sama dia, antum segera nazar, segera lamar, ya segera menikah. Adapun antum SMS-an sama dia, wallahi fitnah buat hati antum. Ya, fitnah dan fitnah. Jangan sampai akhi, hati antum itu disibukkan dengan mengingat akhwat, tapi sibukkan hati kita dengan berzikir kepada Allah. Sebab kalau antum sudah mulai berani membuka SMS-an dengan akhwat, pasti hati antum sibuk mengingat akhwat itu. Kalau antum sudah sibuk mengingat akhwat, antum akan lalai dari berzikir kepada Allah. Ya, bahaya. Saya sedang diuji dengan kesempitan rezeki, mohon nasihatnya sabar. Ya. Terkadang ada orang minta nasihat kepada saya, udah tahu jawabannya, pasti jawabannya sabar katanya. Kata saya, subhanallah akhi, emangnya orang yang bersabar itu enggak dikasih jalan keluar oleh Allah? Kan Allah mengatakan innallaha ma'as sabir, Allah bersama orang yang sabar. Apa enggak cukup dengan ayat itu? Ya. Dan Rasulullah mengatakan wa ma'uti ahadun apa'an khairan wa usaha minas sabar. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Ya, kalau antum diberikan oleh Allah kesabaran, ini pemberian yang luar biasa. Pemberian yang luar biasa sekali. Makanya bersyukurlah kepada Allah kalau antum bisa sabar, ya, menghadapi berbagai macam cobaan itu. Ustaz, yang dimaksud dengan budak dikaitkan dengan zaman sekarang gimana? Di zaman sekarang gak ada budak mas, kecuali budak letik, ya. Budak itu adalah akibat daripada peperangan antara Islam dan kufar. Ada negeri Islam, daulah Islam, ada khalifah, seperti terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian terjadi perang, kalah yang tawanan itu menjadi ghanimah. Nah, kemudian dibagi-bagikan jadi budak. Dan perbudakan itu memang mau tidak mau pasti akan ada kalau itu terjadi peperangan antara Islam dan, tapi Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Nah, di zaman sekarang tidak ada khalifah yang ya apa namanya daulah Islam yang betul-betul seperti itu, tidak ada. Makanya di zaman sekarang tidak ada yang namanya perbudakan itu. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.